Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita semua untuk bisa datang hadir di sini melaksanakan ibadah salat subuh sekaligus belajar dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita telah memasuki sebelumnya bab yang baru dari kitab Tauhid, yaitu bab innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, yaitu hidayah taufik, kepada orang yang engkau cintai, kepada orang yang engkau sukai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan juga sudah kita jelaskan bahwa hidayah itu nau'an, hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayah itu taufik. Hidayah taufik, seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan untuk mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Dan hidayah inilah yang dimaksud pada ayat ini, yang dinafikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinafikan dari seluruh umat manusia. Barakallahu fikum. Dan ini hanya wewenang Allah Azza wa Jal. Bahkan seorang Nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak dalam hal ini. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau sungguh tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang kau sukai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Adapun jenis hidayah yang kedua, hidayatu al-bayan wal-irsyad. Seseorang menunjuki kepada orang lain jalan al-haq dan menerangkan kepada dia kebenaran dan mengajaknya kepada kebenaran tersebut. Inilah yang disebut dengan hidayatul bayani wal-irsyad. Dan ini tidak dinafikan dari Nabi SAW. Sehingga oleh karena itu di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau sungguh memberikan hidayah, menunjuki seseorang kepada jalan yang lurus. Dan hidayah seperti ini juga ada pada diri selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh kaum muslimin yang bisa mengajak kepada kebaikan, kepada al-haq, maka mereka bisa untuk melakukan hidayah ini, yaitu hidayatul bayani wal irsyad. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalil tentang bab ini. Wa fi sahihi an ibn al-Musayyib an abihi qala lamma hadarat Aba Talib al-wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Faqala lahu ya 'am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'indallah. Faqala lahu atarghabu 'an millati Abdul Muttalib? Fa'ada 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib fa aba an yaqula la ilaha illallah. Di dalam sahih barakallahu fikum, yaitu sahih al-Imam al-Bukhari dari Ibn al-Musayyab an abihi, dari bapaknya, bapak dari Sa'id bin al-Musayyab mengatakan, ketika Abu Talib menjelang meninggal barakallahu fikum, ja'ahu Rasulullah, datang kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sisinya ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Di sisi beliau ada Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal, dan kedua-duanya adalah musyrikani ketika itu, dua-duanya musyrik ketika itu. Faqala lahu, sudah kita ketahui bersama bahwa Abu Talib adalah paman dari Nabi yang selalu membela Nabi, membela Nabi dari gangguan orang-orang kufar Quraisy. Bahkan beliau pun merasakan dampak dari sikap beliau yang membela Nabi. Beliau dan kaumnya diembargo oleh orang-orang Quraisy barakallahu fikum. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai paman beliau ini dan berharap kebaikan kepada beliau. Namun menjelang beliau meninggal, beliau masih berada di atas kemusyrikan. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau pada saat-saat beliau akan meninggal, dan beliau menyatakan kepada Abu Talib, ya am kul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, sebuah kalimat yang mana saya akan berhujjah untukmu dengannya, dengan kalimat tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wal makna, kata beliau, uhajulaka biha indallah, saya akan berhujjah untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah azza wa jal. Akan tetapi ketika itu ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang dua-duanya ketika itu adalah seorang musyrik. Mereka berdua mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kalimat beliau dengan mengatakan kepada pamannya, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, katakan wahai paman kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang mana saya akan berhujjah dengannya untukmu di hadapan Allah azza wa jal. Wa aba an yakula la ilaha illallah, akan tetapi Abu Talib enggan dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah itu, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha an, sungguh saya akan memintakan ampun untukmu selama saya tidak dilarang darinya. Fa anzalallahu azza wa jal, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat, ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Wa anzalallahu fi abi talib, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah azza wa jal. ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadith ini adalah hadith yang sangat agung dan mulia, barakallahu fikum, yang banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadith ini. Di antaranya, dan ini adalah pelajaran yang sangat penting, bahwa pada kisah ini terdapat, barakallahu fikum, tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Padanya terdapat tafsir dari kalimat la ilaha illallah, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sebatas ucapan, akan tetapi kalimat la ilaha illallah memiliki makna yang harus diterapkan. Dan apabila dia tidak menerapkan makna dari kalimat tersebut, atau dia melakukan pembatal-pembatal, larangan-larangan, barakallahu fikum, dari kalimat tersebut, maka kalimat tersebut tidak akan bermanfaat. Dan Abu Thalib memahami, barakallahu fikum, dan orang-orang musyrik pada zaman beliau memahami kalimat la ilaha illallah, bahwa kalimat tersebut, ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut, di sana ada konsekuensi yang harus dilaksanakan dari makna kalimat tersebut. Apa konsekuensinya? Yaitu ibadatullahi wahdah, hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Bukan hanya sebatas yakini bahwa Allah itu adalah pencipta, pengatur, atau pemilik dari alam semesta ini, barakallahu fikum, akan tetapi dia harus meyakini lebih dari itu. Di samping dia harus meyakini itu semua, dia wajib untuk hanya mempersembahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Dan inilah yang dipahami oleh Abu Thalib, barakallahu fikum, dan orang-orang yang bersama dengan beliau ketika itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, sehingga Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena seperti yang dikatakan di sini oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau, barakallahu fikum, tidak suka dengan ajaran atau agama dari Abdul Muttalib, bapakmu? Nah, ajaran Abdul Muttalib dan orang-orang yang bersamanya, barakallahu fikum, masih dengan ajaran-ajaran orang musyrik yang ada ketika itu, menyekutukan Allah Azza wa Jal di dalam ibadah. Dan diingatkan, barakallahu fikum, dengan asabiyah oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Sehingga oleh karena itu, di dalam sebuah riwayat, Abu Thalib pernah mengatakan, barakallahu fikum, saya walaqad alimtu, dan saya sungguh tahu bahwa anna khaira din, anna dina Muhammadin khaira dinil bariyati, bahwasanya agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang terbaik, agama manusia yang terbaik. Walaula malamatin wa masabbatu qaumin, kalau bukan karena celaan dan hinaan dari kaumnya, maka sungguh saya akan berlapang dada menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah asabiyah yang diingatkan oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, sehingga pada akhir hayatnya dikatakan di sini, wa aba an yakula la ilaha illallah, dan dia tidak mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, barakallahu fikum. Sehingga di sini, di barakallahu fikum, kita bisa melihat bahwa Abu Thalib mengerti makna dari kalimat la ilaha illallah dan segala konsekuensinya. Sehingga karena dia masih enggan untuk meninggalkan ajaran Abu Abdul Muttalib, maka dia pun tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan beliau meninggal berada di dalam kemusyrikan. Sungguh pukulan yang sangat besar bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan kepada Abu Talib, mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha an, maka sungguh saya akan memintakan ampun untukmu selama hal itu tidak dilarang, selama saya tidak dilarang untuk memintakan ampun untukmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, tentang Abu Thalib, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang kau sukai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya ini, waqad mata Abu Jahal ala millati Abdul Muttalib, yang mana ketika itu yang bersama Abu Talib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dan dikatakan bahwa bapak dari Sa'id bin Al-Musayyab juga hadir di situ, yaitu Al-Musayyab. Dan dikatakan oleh Asy-Syaikh, waqad mata Abu Jahal ala millati Abdul Muttalib, dan Abu Jahal meninggal berada di atas agama Abdul Muttalib, yaitu di atas kesyirikan, di atas kemusyrikan. Amma Abdullah bin Abi Umayyah wal Musayyab alladhi rawal hadith fa aslama, adapun Abdullah bin Abi Umayyah, begitu pula Al-Musayyab yang meriwayatkan hadith ini, kedua mereka masuk Islam walhamdulillah. Fa aslama min haulai thalathah rajulani, dari tiga orang tersebut yang masuk Islam hanya dua orang, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, yaitu dan Al-Musayyab bapak dari Sa'id Ibn Al-Musayyab radhiyallahu anhuma. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dan kita pelajari dari hadis ini, barakallahu fikum, pentingnya untuk kita berkawan dan berkumpul dengan orang-orang saleh, dan betapa bahayanya bergaul dengan orang-orang yang jelek, yang jahat atau rusak akidah dan manhajnya, karena hal ini memberikan pengaruh, karena hal ini memberikan pengaruh, barakallahu fikum, bagi agama dia, bagi kepribadiannya. Dan itu terbukti terjadi pada diri Abu Talib. Beliau didekati oleh orang-orang su', sehingga pada akhirnya paman beliau ini enggan melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya upaya sudah banyak dilakukan oleh Nabi untuk memberikan hidayah kepada Abu Talib, akan tetapi beliau dikelilingi oleh orang-orang su', dan pada menjelang akhir hayat beliau, barakallahu fikum, naam, beliau didatangi oleh tokoh-tokoh musyrikun ketika itu, Abu Jahal, sampai pada akhirnya beliau enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu naam berada di atas agama saudaranya, dinilai dari agama saudaranya, dan ini juga akan memberikan pengaruh pada dirinya. Pernah kita sebutkan kisah dari Abu Zur'ah Ar-Razi, sahabat dari Abu Hatim, Abu Abdurrahman Abu Hatim, barakallahu fikum. Ketika Abu Zur'ah Ar-Razi menjelang beliau wafat, beliau didatangi oleh sahabat-sahabat beliau dari kalangan Al-Muhaddithun, di antaranya Abu Hatim dan yang lainnya. Ketika beliau dalam keadaan atau telah nampak dari beliau tanda-tanda kematian, Maka para sahabat beliau yang mengelilingi beliau adalah orang-orang yang baik, dan terutama dari kalangan al-muhaddisun barakallahu fikum, sahabat-sahabat beliau berupaya untuk mentalkin beliau dengan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi mereka merasa sungkan. Beliau adalah imam yang besar, guru yang besar. Mereka sungkan untuk mengajari atau menggurui imam yang besar ini. Akhirnya mereka berpura-pura menyampaikan dan meriwayatkan sebuah hadis mudzakarah di hadapan Abu Zur'ah. Salah satu di antara mereka membacakan sebuah sanad. Naam, haddatsana fulan an fulan, dan mereka pura-pura lupa, masing-masing pura-pura lupa, dan itu di hadapan Abu Zur'ah. Barakallahu fikum, sampai pada akhirnya Abu Zur'ah melanjutkan hadis tersebut. An fulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, sampai di situ beliau meninggal. Barang siapa yang akhir hayatnya ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, sampai di situ masih ada sambungan dari ayat dari hadis tersebut, dakhalal jannah, dia akan masuk jannah, akan tetapi beliau hanya membacanya sampai di situ, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, kemudian beliau meninggal. Sebagaimana hal ini, kisah ini disebutkan oleh barakallahu fikum di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dan masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.